Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال الناظم عمر بن محمد بن فتوح البيقوني رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أول الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. طيب بارك الله فيك. Kita lanjutkan syarahnya. قال الشارح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وكل جار ومجرور لا بد lahu min at-ta'alluqi imma bi fi'lin kaqama. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya basmalah yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari jar majrur, kemudian mudhaf, mudhaf ilaih dan sifat, kemudian beliau akan merinci satu persatu komponen atau kalimat yang ada di dalam basmalah. Beliau berkata, setiap jar dan majrur itu pasti memiliki ta'alluq. Imma bifi'lin kaqama au ma'nahu kasmil fa'il au ismil maf'uli. Masalan, setiap jar majrur ada ta'alluqnya, memiliki keterkaitan baik dengan fi'il, seperti fi'il qama, atau yang semakna dengan fi'il, au ma'nahu, ay au ma'nal fi'il, atau yang memiliki makna fi'il, seperti apa? Ismul fa'il. Karena ismul fa'il bisa beramal amalan fi'il, bisa merofa'kan isim, ya. Au ismil maf'ul, masalan, atau berupa isim maf'ul. Karena isim maf'ul juga bisa beramal amalan fi'il. Misalnya isim fa'il, semisal qa'im. Kalau fi'ilnya qama, berarti isim fa'ilnya qa'imun. Atau isim maf'ul, ya, misalnya maktubun. Qala rahimahullah, fal basmalatu muta'alliqatun bimahdufin, fama huwa hadal mahdufu? Maka basmalah muta'alliqah terkait dengan sesuatu yang mahdhuf, sesuatu yang dihapus di dalam lafadznya, secara lafadz tidak ada. Maka apa sesuatu yang dihapus tersebut? Sesuatu yang mahdhuf tadi apa? Ikhtalafa an-nahwiyyun fi taqdiri hadzal mahdhuf. Maka dalam basmalah jar majrurnya muta'alliq dengan apa? Ikhtalafa an-nahwiyyun, para ahli nahwu memiliki beberapa pendapat terkait dengan takdir dari sesuatu yang dimahdhufkan ini. Takdirnya apa? Lakinna ahsana ma qila fihi wa huwa sahihu annal mahdhufa fi'lun mutaakhirun munasibun lil maqami. Akan tapi pendapat terbaik yang disebutkan dalam permasalahan ini, dan itu adalah pendapat yang sahih. Jadi di sini syarih merojihkan pendapat ini. Annal mahdhuf, bahwasanya perkara yang dimahdhufkan tadi, kalimat yang dimahdhufkan itu adalah fi'il mutaakhir yang diakhirkan atau yang berada di akhir, terletak di akhir dari jar majrur, terletak setelah jar majrur, munasibun lil maqam, yang sesuai dengan kondisi. Misaluhu, beliau beri contoh. Contohnya adalah, idza qala rajulun bismillahi. ketika ada seorang mengatakan bismillah wa huwa yuridu an yaqra'a an-nazma fa inna at-taqdira yakunu bismillah aqra'u, maka dia ketika mengucapkan bismillah itu dia meniatkan untuk membaca sebuah nazam. Dia ingin membaca sebuah nazam, sebuah manzumah, maka takdir dari fi'il yang dimahdzufkan tadi adalah aqra'u. Sehingga kalau disebutkan secara lengkap, ditampakkan perkara yang mahdzuf itu, fi'il yang mahdzuf itu ditampakkan, maka menjadi bismillah aqra'u. Tapi karena aqra'u dihapus mahdzuf, maka cukup membaca bismillah. Qala rahimahullah wa idza kana an-nazimu huwa alladhi qala bismillah, adapun jika nazim si pembuat manzumah mengatakan di awal manzumahnya atau menuliskan di awal manzumahnya bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, fa innat taqdira yakunu bismillahi anzim, bismillahi anzimu, maka takdirnya adalah bismillah anzimu, bismillah saya membuat manzumah atau membuat nazm. Kalau bismillah aqra berarti bismillah saya membaca. Qala rahimallahu wa limadha qaddarnahu fi'lan wa lam nuqaddirhu isma fa'ilin mathalan, mengapa kita memilih takdirnya adalah fi'il dan kita tidak memilih isim fa'il sebagai takdirnya, ya, sebagai contoh. Naqul, maka kita katakan qaddarnahu fi'lan li'anna al-asla fil 'amali al-af'alu, kita menakdirkannya dengan fi'il karena hukum asal dari amalan itu adalah al-af'al. Al-af'al bentuk jamak dari fi'il. Walihada ya'malu al-fi'lu biduni syartin, oleh karena itu dalam kaidah nahwu fi'il itu beramal tanpa ada syarat. Wa ma siwahu min al-awamil al-ismiyyati fa innaha tahtaju ila syartin. Adapun yang selain fi'il dari awamil, awamil bentuk jamak dari amil, awamil ismiyah, ya, amil-amil yang berupa isim, semuanya beramal dengan syarat. Isim fa'il beramal dengan syarat. Isim maf'ul juga sama. Beramal amalan fi'il tapi dengan syarat. Adapun fi'il beramal tanpa ada syarat. Karena hukum asal dari amalan adalah fi'il. Walimadza qaddarnahu mutaakhiran, dan kenapa kita takdirkan dengan mutaakhiran, yaitu fi'lun mutaakhirun. Kenapa mutaakhir bukan mutaqaddim? Beliau jelaskan, naqulu qaddarnahu mutaakhiran liwajhain. Jadi mutaakhir itu maknanya diletakkan setelah jar majrur. Bismillahi aqra, bismillahi anzim, bismillahi aktub, bismillahi akul. Misalnya seorang mau makan, takdirnya adalah bismillahi akul. Atau mau minum, bismillahi ashrab. Kenapa fi'ilnya tidak dikedepankan? Misalnya ashrab, bismillah. Aqra, bismillah. Aktub, bismillah. Dan seterusnya. Nah, di sini beliau menjelaskan alasannya dari dua sisi. Kenapa fi'ilnya ditakdirkan di akhir dari jar majrur tersebut? Alasan yang pertama, sisi yang pertama adalah at-tayammunu bil bada'ati bismillahi ta'ala. At-tayammun bil bada'ah bismillahi ta'ala. Yaitu mengharapkan kebaikan. Itu makna tayammun. Mengharapkan kebaikan dengan memulai menyebutkan nama Allah Ta'ala. Jadi nama Allah disebutkan di depan, tayammunan, untuk mengharapkan kebaikan. Liyakunu atau liyakuna ismullahi ta'ala huwal muqaddam, sehingga nama Allah disebutkan di awal. Disebutkan yang paling awal. Wa huqqa lahu ayyuqaddam. Dan memang yang sepantasnya adalah demikian. Nama Allah paling berhak untuk disebutkan di awal. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, li'ifadatil hasr, untuk memberikan faidah pembatasan. Al-hasr, pembatasan. Wadhalika li'anna ta'khiral 'amili yufidul hasra. Yang demikian itu karena bahwasanya mengakhirkan 'amil itu memberikan faidah pembatasan. Fa inna taqdima ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasra. Karena ini kaidah nahwu. Karena sungguhnya mengedepankan sesuatu yang seharusnya diletakkan di belakang, maka ini memberikan faidah al-hasr, pembatasan. Karena susunan asalnya adalah ashrabu bismillah. Ya, karena amilnya adalah fiilnya itu amil. Ma'mulnya jar majrur sebagai ma'mul yang terkenai amalan. Yang beramal adalah fiilnya. Ashrabu bismillah misalnya ketika mau minum. Itu hukum asalnya. Mau membaca aqra'u bismillah. Mau menulis aktubu bismillah. Itu hukum asalnya seperti itu. Susunan asalnya seperti itu. Tapi ketika ma'mulnya dikedepankan, amilnya dikebelakangkan, maka yang seperti ini memberikan faidah apa? Hasr. Ya. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena hukum asalnya atau susunan asalnya adalah na'buduka. Kami beribadah kepadamu. Tapi ketika maf'ulnya dikedepankan dibandingkan fi'ilnya, maka ini memberikan faidah hasr. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Maka demikian ya, dalam konteks bismillah ini. Wa idza qulta fa idza qulta bismillah aqra ta'ayyana annaka taqra'u bismillah la bismi ghairihi. Maka ketika engkau mengatakan bismillah aqra, fiilnya diakhirkan mutaakhir, maka ini dipastikan bahwasanya engkau membaca bismillah, menyebut nama Allah, engkau membaca dengan menyebut nama Allah dan tidak menyebut nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum? Bisa dipahami ya? Naam. Qala rahimahullahu ta'ala wa nahnu qaddarnahu munasiban lil maqam. Dan kita menakdirkannya, yaitu menakdirkan fi'il tersebut, munasiban lil maqam. Fi'il yang sesuai dengan konteks, sesuai dengan kondisi si pengucapnya. Li'annahu adallu 'alal maqsudi. Karena fi'il yang munasib ini lebih menunjukkan tentang maksud, yaitu tujuan si pembaca, si pengucap bismillah, mengucapkan bismillah, tujuannya apa? Mau melakukan apa? Wali'annahu la yakhtur fi dhihnil mubasmili illa hadat taqdiru. Dan karena tidak ada yang terbetik di benak atau di pikiran al-mubasmil. Al-mubasmil ini orang yang mengucapkan basmalah. Karena basmalah itu dari fi'il basmalah yubasmilu. Isim fa'ilnya mubasmil. Tidak ada yang terbetik di benak mubasmil kecuali takdir ini. Yaitu takdir fi'il yang munasib lil maqam. Mithaluhu contohnya. Lau annaka sa'alta ar-rajula alladhi qala 'inda al-wudu'i bismillah 'anit taqdir fi qawlihi bismillah. Misalnya contoh, seandainya engkau bertanya kepada seseorang yang ketika dia berwudu dia mengucapkan bismillah. Engkau bertanya kepadanya apa takdir dari ucapan bismillah yang dia ucapkan, takdir dari fi'il yang dia mahdhufkan dari ucapan bismillah itu, laqala, maka pasti dia akan berkata bismillahi atawadda, karena dia sedang berwudu atau akan berwudu. Walau qala ya bismillahi atawadda, maknanya bismillah atawadda, saya berwudu. Walau qala qailun, Kalau seandainya ada orang yang berkata, ana uridu an uqaddira al-mutalliqa bismillahi abtadi'u. Kalau seandainya ada orang yang berkata, saya ingin menakdirkan ma'mul yang muta'alliq bijar majrur bismillah itu dengan abtadi'u. Jadi fi'ilnya yang dia mahdzufkan itu adalah abtadi'u. Bismillahi abtadi'u. Bismillah, saya memulai. Maka ini fi'il yang sifatnya am, umum. Belum mu'ayyan. Belum munasib lil maqam. Sedang apa dia? Disebutkan saya memulai. Memulai apa? Nah, ini belum jelas, masih umum. Fa'innana naqul, maka kami katakan, la ba'sa bidzalik, boleh saja yang demikian. Lakin abtadi'u fi'lun 'amun yashmalu ibtida'aka bil akl wal wudu'i. Akan tapi fi'il abtadi'u yang maknanya adalah saya memulai itu adalah fi'lun 'amun, fi'il yang umum, masih belum khas, belum khusus. Fi'il yang 'am, yang umum, yang mencakup atau meliputi memulainya engkau dengan perbuatan akal, makan atau wudu. Wan nadzam, begitu juga membuat manzumah, membuat nadzam. Wa kama qulna fa in hadha at-taqdira la yatabadaru ila dhihnil mubasmil. Maka sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, takdir yang seperti ini, sesungguhnya takdir yang seperti ini tidak yatabadar, tidak terbetik di dalam benak atau pikiran mubasmil, orang yang mengucapkan basmalah tersebut. Sehingga beliau merojihkan fi'il yang dimahdzuf itu takdirnya adalah fi'il yang munasib lil maqam. Ya. Barakallahu fiikum. Misalnya kita mau minum, boleh saja kita mengucapkan bismillah abtadi. Bismillah, saya mau memulai. Boleh, karena abtadi itu umum, bisa masuk ke semua fi'il. Bisa yang dimaksud adalah minum, memulai baca, memulai makan, memulai wudu, dan sebagainya. Ya. Tapi yang terbetik di benakmu basmil, orang yang mengucapkan basmalah itu bukan memulai sesuatunya, tapi sesuatu yang akan dilakukan itu. Maka yang lebih tepat adalah fi'il yang munasib lil maqam, yang sesuai dengan kondisi orang yang mengucapkan basmalah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, beliau masuk ke pembahasan isim. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, amma ismu, yaitu dalam lafaz bismi, fayaquluna innahu mushtaqqun minas sumuwi wa huwal 'ulu. Ismu dalam bahasa Arab, fayaqulun, yaitu ahlul lughah berkata, isim, kalimat isim, itu mushtaq diturunkan atau berasal dari kata as-sumu. Yang mana as-sumu itu bermakna ulu. Bermakna al-ulu, ketinggian. Wa qila minas simati wa hiyal alamatu. Dan dikatakan pula bahwasanya isim itu asal katanya adalah as-simatu. Yang mana as-simatu itu maknanya alamah. Al-alamatu, yaitu tanda. Tanda atau alamat. Maka beliau menjelaskan, rahimahullah, wal-ismu mahma kana ishtiqaquhu fa'innahu yuradu bihi huna kullu ismin min asma'illahil husna. Maka isim yang disebutkan dalam lafaz basmalah bismillahi, apapun ishtiqaqnya, apapun asal katanya, baik itu sumu ataukah simah, maka yang dimaukan dalam lafaz basmalah bismillahi, maka yang dimaukan dengan isim pada lafaz basmalah itu adalah semua isim dari semua nama dari nama-nama Allah. Semua isim dari asmaul husna. أي أنه لا يراد به اسم واحد بعينه. Yaitu tidak dimaukan ketika seseorang mengucapkan bismillah, itu yang dimaksudkan tidak hanya menyebutkan satu nama saja secara khusus. Ma'a annahu mufrad. Ma'a annahu mufradun. Bersamaan dengan bahwasanya lafadz isim yang disebutkan dalam basmalah, bismillahi, itu dalam bentuk tunggal, mufrad. Bukan bi asma'illahi. Bukan seperti itu. Tapi dengan lafadz mufrad, bismillahi. Li'anna al-qa'idata. Jadi maksud beliau, kenapa makna dari bismillah itu adalah dengan seluruh nama Allah, ya, bukan hanya dengan nama Allah satu saja, ya, dengan nama Allah yang tertentu satu saja, tapi yang dimaukan adalah dengan semua nama Allah, dengan menyebut semua nama Allah, dari nama-nama Allah yang maha indah, Asmaul Husna. Padahal lafaz yang disebutkan dalam bentuk tunggal atau mufrad. Karena kata beliau, kaidahnya adalah annal mufrad al mudhafa yufidul umum. Karena isim mufrad, isim yang tunggal, tapi sebagai mudhaf, itu memberikan faidah umum. Fabidhalika yalzamu min qawlina bismillahi ayyakuna al ma'na bikul ismin min asma'illahil husna. Sehingga, konsekuensi dari ucapan kita bismillah, maknanya adalah, dengan menyebut nama, ya, dengan menyebut seluruh nama dari nama-nama Allah yang maha indah. Walihada tajidul qaila bismillah la yakhturu bibalihi ismun muayyanun karrahman. Oleh karena itu, engkau mendapati seorang yang mengucapkan bismillah tidak terbetik di benaknya satu nama Allah saja, baik itu nama Ar-Rahman, atau Ar-Rahim, atau Al-Ghafur, Wal-Wadud, Wal-Syakur, wa nahwiha. Bal huwa yuridul umuma, wa yadullu ala dhalik. Bahkan yang dimaukan, yang dia maksudkan adalah dengan semua nama Allah. Dan yang menunjukkan hal itu adalah, ay ala annal mufrad al-mudhafa lil-umum, yaitu bahasanya isim mufrad, isim tunggal yang diidhafahkan, itu bisa memberikan faidah umum adalah firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini diantara contoh dalam Al-Quran yang menunjukkan isim mufrad yang mudhaf itu memberikan faidah umum. Adalah firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat Allah disebutkan dengan lafaz mufrad ataukah jamak di dalam ayat ini? Dengan lafadz mufrad, nikmatullah, bukan ni'amallah. Karena ni'matun itu bentuk jamaknya ni'amun. Ya. Di sini disebutkan dengan lafadz tunggal mufrad. Walau kana al-murad, kata beliau, ni'matan wahidatan lama qala la tuhsuha. Kalau seandainya yang dimaukan dalam ayat ini hanya satu nikmat saja, maka niscaya Allah tidak mengatakan la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Kalau yang dimaukan cuma satu nikmat. Satu nikmat ya bisa dihitung satu. Tapi yang dimaukan dalam ayat ini adalah nikmat seluruhnya. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah seluruhnya, niscaya pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ya, di sini nikmat Allah mufrad, nikmat mufrad mudhaf. Mudhaf ke lafzul jalalah. Qala rahimahullah, fal ma'na abtadi'u bi kulli ismin min asma'illahi azza wa jalla. Maka makna dari bismillah adalah abtadi'u bi kulli ismin min asma'illahi azza wa jalla. Saya mulai dengan semua, menyebut semua nama dari nama-nama Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Lanjut atau cukup? Lanjut sedikit ya. Penjelasan tentang huruf ba. Wal ba'u fi qawlihi bismillahi ahiya lil isti'anati am lil musahabati. Beliau menjelaskan rahimahullah, huruf ba di dalam lafaz bismillah, apakah ini memberikan faedah isti'anah bermakna lil isti'anah atau bermakna lil musahabah? Hunaka man qala innaha lil isti'anah. Di sana ada yang mengatakan lil isti'anah. Ba di situ lil isti'anah. Isti'anah maksudnya ba meminta pertolongan. Jadi ba disebutkan dalam rangka meminta pertolongan. Bismillah. Saya meminta tolong kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Ya. Itu makna isti'anah. Wa minhum man qala innaha lil musahabah. Di antara mereka ada yang mengatakan ba di situ lil musahabah, hanya untuk menyertai saja. Hanya untuk penyertaan saja. Ya, dengan beserta nama Allah, dengan diiringi nama Allah. Itu makna musahabah. Wa mimman qala innaha lil musahabah, dan di antara yang mengatakan atau berpendapat ba di situ hanya bermakna musahabah adalah Az-Zamakhsyari, sahibul kasyafi, wa huwa mu'taziliyun minal mu'tazilah. Adalah Az-Zamakhsyari, penulis tafsir Al-Kasyaf, dan dia adalah seorang mu'tazili dari mu'tazilah, memiliki akidah mu'tazilah. Wa kitabuhu Al-Kasyaf fihi i'tizaliyatun kathiratun. Dan kitab yang dia tulis Al-Kasyaf, di dalamnya terdapat i'tizaliyat, yaitu pemikiran-pemikiran mu'tazilah yang sangat banyak. Qad la yastati'u an ya'rifaha kullu insanin. Yang bisa jadi tidak semua orang bisa mengetahuinya. Sehingga para ulama memperingatkan kita jangan membaca tafsir Az-Zamakhsyari yang berjudul Al-Kasyaf ini. Ya. Kecuali orang, yaitu para ulama yang sudah mumpuni di dalam bidang ilmu akidah, dalam bidang ilmu usul, sudah paham betul, sehingga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Adapun talabatul ilm al-mubtadi'un, tidak dinasihatkan untuk membaca kitab ini. Karena banyak pemikiran-pemikiran i'tizal di dalamnya. Hatta qala al-bulqini, sampai berkata al-bulqini, akhrajtu minal kasyaf i'tizaliyatin bil manaqish. Aku mengeluarkan dari Al-Kasyaf pemikiran-pemikiran i'tizal dengan manaqish. Manaqish itu sebuah alat yang dipakai untuk mengeluarkan sesuatu yang sangat kecil. Ya, bisa juga dimaknakan pahat atau alat untuk memahat. Tapi juga dimaknakan suatu alat yang dipakai untuk mengeluarkan sesuatu yang sangat kecil. Ya, apa kalau di bahasa kita? Untuk mengambil sesuatu yang sangat kecil, mencukit ya, dicukit, alat untuk mencukit gitu. Wa hadza yadullu ala annaha khafiyyatun. Ini menunjukkan bahasanya pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang ada di dalam kitab Al-Kasyaf itu sangat samar. Ya, sangat tersamar. Sehingga itu tadi para ulama tidak menasihatkan thalabatul ilm untuk membacanya. Qala rahimallahu wa Az-Zamakhsyari rajjaha annal ba'a lil musahabah. Zamakhsyari merojihkan bahwasanya ba di dalam bismillah itu untuk musahabah, lil musahabah. Ma'anna dhahira annaha lil isti'anah. Bersamaan, ya, padahal yang zahir, ba di situ adalah lil isti'anah. Lakinnahu rajjaha al musahabah. Akan tapi dia merojihkan musahabah. Li'annal mu'tazilata. Beliau menjelaskan kenapa demikian. Karena mu'tazilah yarawna annal insana mustaqillun bi'amalihi. Mereka berpandangan, Mu'tazilah, akidahnya adalah manusia itu bersendirian di dalam amalannya. Fa idza kana mustaqillan bi amalihi fa innahu la yahtaju lil isti'anati. Maka jika demikian manusia itu bersendirian dalam amalannya, maka tidak butuh kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Jadi memang ketika belajar ilmu nahwu ini juga harus berhati-hati, ya, harus memandang atau melihat kitab yang dibaca. Karena berapa banyak nahwiyun, ahlun nuhat yang terjatuh pada penyimpangan akidah. Bahkan pemikiran akidah seorang ahli nahwu itu akan berpengaruh pada pendapat dalam ilmu nahwunya. Contohnya ini, Zamakhsyari. Dia menyimpulkan atau berpendapat bak di situ lil musahabah. Kenapa? Karena berangkat dari akidahnya yang rusak. Ya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, lakin la syakka annal murad bil ba huna bil ba huwa al isti'anatu. Akan tapi tidak diragukan lagi bahwasanya yang dimaksud dengan ba di sini adalah untuk isti'anah, untuk ba lil isti'anah, dalam rangka minta pertolongan kepada Allah. Allati tusahib kullal fi'li, yang menyertai semua fi'il. Fahiya fil asli lil isti'anati wa hiya musahibatun lil insani min awwalil fi'li ila akhirih. Maka secara asal itu adalah ba untuk isti'anah, akan tapi ba tersebut juga musahibatun, menyertai seseorang dari awal fi'ilnya, awal pekerjaannya, awal perbuatannya sampai akhirnya. Waqad tufidu ma'nan akhar wa huwa at-tabarruk. Dan bisa jadi ba di situ di bismillah itu juga memberikan faidah lit tabarruk, untuk mencari barokah atau mengharap barokah dengan menyebut nama Allah. Idza lam nahmil at-tabarruka 'ala al-isti'anah, jika kita tidak membawa makna tabarruk ke makna isti'anah. Wa naqulu kullu musta'inin bisyai'in fa innahu mutabarrikun bihi. Dan kita katakan setiap orang yang meminta tolong kepada sesuatu, maka hakikatnya dia sedang bertabarruk dengannya. Itu maknanya adalah ketika kita meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah, itu artinya kita juga bertabarruk, mengharap barokah dengan menyebut nama Allah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Sallallahu wa sallam wa barakala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.